Lain hei balak genep di tinggal aku balak dua kemah. Eta gue sun. Bener sih eta man. Ngomong-ngomong tinggalikan ayak we baju bermain. Akan tajan usaha. Siapa? Aduh, ini mau dipermainkan, korek api.